Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 10 Juni 2012 bertepatan dengan 20 Rajab 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-87 tentang nikah bagian ke-11. 23. Laki-laki boleh mengawini 1, 2, 3 atau 4 wanita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Hadis-hadis Nabi SAW. Ani bani Umar qol, aslama ghailanu banu salamata wa tahtahu ashru niswatin. Faqala lahu Nabi SAW, khud minhunna arba'an. Rawahu Ibn Majah. Dari Ibn Umar, ia berkata, Ghailan bin Salama masuk Islam, dan ia mempunyai 10 istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah 4 di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 628, nomor 1953. An Qaisi bin Al-Harisi qol, aslamtu wa indi samani niswatin. Fa ataitu Nabiyya SAW faqultu dzalika lahu. Fa qala, ikhtar minhunna arba'an. Rawahu Ibnu Majah. Dari Qais bin Al-Haris, ia berkata, aku masuk Islam, sedang aku mempunyai 8 istri. Lalu aku menghadap Nabi SAW, kemudian aku sampaikan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 628, nomor 1952. 24. Khususiyah bagi Nabi SAW, boleh beristri lebih dari 4. Ya ayuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammik وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. 25. Kewajiban adil terhadap para istri. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara diri dari nusus dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecenderungan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 128 dan 129. An Hisam ibni Urwata an abihi qala qalat Aisyatu ya bana ukhti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min muksihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fayabitu 'indaha. Rawahu Abu Dawud. Dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya ia berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudara perempuanku, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran, dan tidak pernah ada satu hari kecuali beliau mesti mengelilingi kami seluruhnya, seorang demi seorang. Kemudian beliau mendekati dan memegang-megang, tetapi tidak bercampur. Sehingga masuklah beliau kepada istri yang hari itu menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam di situ. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 243, nomor 2135. An Abi Hurairah qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu imra'atani yamilu ma'a ihdahuma 'alal ukhra jaa yaumal qiyamati wa ahadu siqqaihi saqitun. Rawi Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai dua istri lalu ia condong kepada salah satu dari yang lainnya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti sambil menyeret sebelah pundaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 633, nomor 1969. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadilu wa yaqulu Allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggilir istri-istrinya. Maka beliau pun berlaku adil. Dan beliau berdoa, "Ya Allah, beginilah yang bisa aku lakukan dalam menggilir istri-istriku. Maka janganlah engkau mencelaku dalam hal yang engkau menguasainya, sedang aku tidak menguasainya." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 242, nomor 2134. Keterangan. Manusia bisa berlaku adil dalam hal membagi giliran istri-istrinya, tetapi manusia tidak bisa adil dalam masalah cinta. Maka suami tidak bisa disalahkan apabila lebih mencintai salah seorang istrinya daripada istrinya yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi. Aina ana gadan? Aina ana gadan? Yuridu yawma Aisyah. Fa'adina lahu azwajuhu yakunu haisu sya'a fakana fi baiti Aisyah hatta mata indaha. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada waktu sakit yang beliau wafat dalam sakitnya itu, "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" Yang beliau inginkan yaitu harinya Aisyah. Lalu istri-istri beliau mengizinkan beliau berada di mana saja yang beliau suka. Kemudian beliau berada di rumah Aisyah sehingga wafat di sisinya. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 155. An Aisyata zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2130. 26. Boleh memberikan hari gilirannya kepada madunya. An Aisyata anna Saudata binta Zam'ata wahabat yaumaha li Aisyata fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata bi yaumiha wa yaumi Saudata. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Sauda binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah pada harinya sendiri dan harinya Sauda. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 154. An Aisyah radhiyallahu anha, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan qalat, yal mar'atu takunu 'inda rajuli la yastaksiru minha fayuridu talaqaha wa yatazawwadu wa yatazawwaju ghairaha taqulu lahu amsikni wa la tutallikni summa tazawwaj ghairi fa anta fi hillin minan nafaqati alayya wal qismati li fadhalika qauluhu ta'ala fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nuzus, yakni meninggalkan kewajiban bersuami istri, atau sikap tidak acuh dari suaminya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128, Aisyah berkata, dia adalah wanita yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaannya kepada istrinya. Kemudian ia bermaksud mentolaknya dan mengawini wanita lain. Berkatalah wanita itu kepada suaminya, pertahankanlah diriku, jangan engkau mentolakku dan kawinlah lagi dengan wanita yang lain. Sedang engkau bebas dalam memberi nafkah dan giliran kepadaku. Maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala yang artinya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 153. An Aisyata wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan al-ayah qalat unzilat fil mar'ati takunu inda rajuli fatatulu suhbatuha fayuridu talaqaha fatakulu la tutallikni wa amsikni wa anta fi hillin minni wa nazalat hadhil ayah. Rawi Muslim. Dari Aisyah tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusus, yakni meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap tidak acuh dari suaminya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128, Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang sudah lama menjadi istrinya. Kemudian suaminya bermaksud mentolaknya. Lalu berkatalah wanita itu kepada suaminya, jangan engkau mentolakku, pertahankanlah diriku dan engkau bebas dalam memberi nafkah dan giliran kepadaku. Lalu turunlah ayat tersebut, Quran Surat An-Nisa ayat 128, hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2316. 27. Larangan membicarakan persetubuhan antara suami istri. An Abi Sa'idin Al-Khudri qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansyuru sirraha. Rawi Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya dan perempuan yang bersetubuh dengan suaminya kemudian menyiarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1060. 28. Doa akan bercampur suami istri. An Ibni Abbasin yablughu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala, bismillahi, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu." Rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya seseorang di antara kamu ketika mendatangi istrinya membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Lalu dari hubungan keduanya itu ditakdirkan lahirnya anak, maka syaitan tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 45 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.